مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجعنا. Salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana maulana ya samidu ana birahmatika ya rabbi la taqtaru jana. Maulana maulana ya samidu ana birahmatika ya rabbi la taqtaru jana. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilang-hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus-hapuskan, hari-hariku harap kabulkan. Maulana maulana ya samidu ana birahmatika ya rabbi la taqtarujana. Maulana maulana ya samidu ana birahmatika ya rabbi la taqtarujana. Dosaku mohon ampunkan, air mata luka ku hapus-hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana ya.